Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyatakan saat ini kos yang dikeluarkan untuk kita melakukan ekspor lebih tinggi dibanding saat melakukan impor. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya infrastruktur kita. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Kalau kita mengekspor barang, ongkos angkutnya itu nomor 3 termahal setelah Kamboja dan Brunei. Brunei bukan kompetitor kita lah. Jadi kalau mau mengekspor, nomor 3 termahal. Tapi kalau mau mengimpor barang, nih, nomor 3 paling murah. Coba bayangkan. Jadi kita susah mengekspor, mudah mengimpor. Hancur kan 2015. Jadi, apa yang akan terjadi nanti tahun 2015? Barang dari Thailand langsung ke Maluku, langsung ke Manado, langsung ke Pontianak, langsung ke daerah-daerah yang lain. Karena ongkos transport dari Thailand ke daerah-daerah kita lebih murah daripada dari Jawa ke daerah kita. Jadi most likely akan terjadi, kalau benar-benar kita konsisten dengan ASEAN ini, Indonesia, kawasan-kawasan yang ditinggalkan oleh Jawa selama ini akan terintegrasi dengan ASEAN. Karena ongkos transportnya lebih murah. Iya. Jadi, alhamdulillah, nanti 2015, orang Pontianak beli gula lebih murah dari kita. Karena selama ini orang Pontianak beli gula dari Jawa, yang pabriknya tidak efisien. 15 ribu harga gula pasir itu di Pontianak. Kalau ambil dari Malaysia, cuma 10 ribu. Apakah kita biarkan orang Pontianak lebih sejahtera dengan mengintegrasikan diri dengan ASEAN yang memang sudah terintegrasi, atau kita biarkan mereka menderita menanggung inefisiensi dari Jawa? Kalau makin cerdas orang Kalimantan, dia berontak, kami tidak ingin membiayai pabrik gula yang tidak efisien di Jawa, kami tidak ingin membiayai orang Jawa itu. Batu bara kami kalian angkut setiap hari, tapi kami padam terus listriknya. Gak kritis aja orang Kalimantan itu. Tapi sebentar lagi dia akan melihat tetangga-tetangganya yang lebih maju di belum. Apa itu? Jadi terjadi net resource outflow dari Kalimantan, Sulawesi itu ke Jawa. Net resource outflow. Jadi peranan Kalimantan di dalam PDB tadi itu naik terus. Kalimantan itu turun terus share-nya di dalam PDB nasional. Karena nggak diurusin pelabuhannya. Jadi sekali lagi saya setuju, bukan urusan teknologi. Bukan urusan modernisasi segala. Harus ada regulasi yang jelas. Jadi harus ada institutional arrangement yang mengubah institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif menjadi inklusif. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.